Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1989. Buku jilid ke-5 mulai halaman 260. Kitab tercelanya kemegahan dan riak. Lanjutan dari sebelumnya. Maka orang tersebut, karena sayangnya kepada dirinya dan cintanya kepada hidup itu, ia mentakdirkan lama hidup dan mentakdirkan datangnya serangan-serangan keperluan. Dan ia mentakdirkan apa kemungkinan datangnya bahaya-bahaya kepada hartanya. Dan ia merasakan ketakutan dari yang demikian. Lalu ia mencari apa yang dapat menolak ketakutan itu, yaitu dengan banyak harta. Sehingga kalau mendapat bencana dengan segolongan dari hartanya, niscaya ia masih merasa cukup dengan yang lain. Dan inilah ketakutan yang tiada akan berhenti dengan jumlah tertentu dari harta. Maka karena itulah, tiada bagi orang yang seperti demikian tempat berhenti sampai ia memiliki semua yang dalam dunia. Dan karena itulah, Rasulullah SAW bersabda, dua orang yang berselera tiada akan kenyang, orang yang berselera ilmu dan orang yang berselera harta. Diriwayatkan At-Tabarani dari Abi Mas'ud. Penyakit yang seperti ini akan datang pada kecintaan memperoleh kedudukan dan kemegahan pada hati orang-orang yang jauh dari tanah air dan negerinya. Ia tiada akan terlepas daripada mentakdirkan sesuatu sebab yang mengejutkannya dari tanah air, atau yang mengejutkan mereka dari tanah air mereka kepada tanah airnya, dan ia memerlukan kepada pertolongan mereka. Manakala yang demikian itu mungkin dan keperluannya kepada mereka tidak mustahil menurut Zahiriyah, niscaya adalah kegembiraan dan kesenangan bagi diri dengan tegaknya kemegahan pada hati mereka. Karena kepada terdapat keamanan dari ketakutan. Adapun sebab kedua yang tersembunyi itu dan yang lebih kuat ialah bahwa roh itu adalah urusan ketuhanan atau amrun robbaniyun yang telah disifatkan demikian oleh Allah Ta'ala. Karena ia subhanahu wa ta'ala berfirman, وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. Artinya, mereka bertanya kepada engkau tentang roh, maka jawablah, roh itu termasuk urusan Tuhan. Surat Al-Isra ayat 85. Dan arti urusan ketuhanan itu ialah termasuk rahasia ilmu mukasasah. Dan tidak mudah melahirkannya, karena tidak dilahirkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan Al-Bukhari dari Ibnu Mas'ud. Akan tetapi, Anda sebelum mengetahui yang demikian, Anda tahu bahwa hati itu mempunyai kecenderungan kepada sifat-sifat kebinatangan, seperti makan dan bersetubuh, dan kepada sifat-sifat kebuasan, seperti membunuh, memukul, dan menyakiti. Dan kepada sifat-sifat kesetanan, seperti tipu daya, menipu, dan menyesatkan. Dan kepada sifat-sifat ketuhanan, seperti takabur, keperkasaan, pemaksaan, dan mencari ketinggian. Yang demikian karena hati itu tersusun dari asal-usul yang bermacam-macam, yang panjang penguraian dan penafsirannya. Maka hati lantaran padanya termasuk urusan ketuhanan, maka ia mencintai ketuhanan dengan tabiatnya. Dan arti ketuhanan ialah keesaan dengan kesempurnaan dan kesendirian dengan wujud atas jalan berdiri sendiri atau istiqlal. Maka kesempurnaan itu menjadi sebagian dari sifat-sifat ketuhanan. Lalu kesempurnaan itu menurut tabiatnya disukai oleh manusia. Dan kesempurnaan itu dengan kesendirian, wujud, atau adanya. Maka sesungguhnya perkongsian atau musyakarah atau musyarakah pada wujud itu sudah pasti suatu kekurangan. Kesempurnaan matahari adalah bahwa matahari itu adanya sendirian. Maka jika lo ada matahari lain bersama matahari, niscaya adalah yang demikian itu suatu kekurangan pada diri matahari. Karena dia tidak sendirian dengan kesempurnaan arti kemataharian. Dan yang sendirian dengan wujud ialah Allah Ta'ala. Karena tidak ada bersamanya yang wujud selain dia. Karena apa yang selain dia itu adalah suatu bekas dari bekas-bekas kodrahnya yang tidak dapat berdiri sendiri, akan tetapi berdiri dengan dia. Maka tidaklah yang lain itu maujud atau yang berwujud bersama dia. Karena kebersamaan itu mengharuskan persamaan pada tingkat. Dan persamaan pada tingkat itu suatu kekurangan pada kesempurnaan. Bahkan, yang sempurna atau al-kamil itu ialah siapa yang tiada bandingan pada tingkatnya. Dan sebagaimana memancarnya sinar matahari pada semua tepi ufuk, tidaklah suatu kekurangan pada matahari, bahkan adalah termasuk dari jumlah kesempurnaannya. Dan sesungguhnya kekurangan matahari itu ialah dengan adanya matahari lain yang menyamainya pada tingkat serta tidak diperlukan kepadanya. Maka begitu pula lah adanya tiap-tiap sesuatu dalam alam itu kembali kepada memancarnya nur atau cahaya kudrah. Maka sesuatu itu adalah pengikut dan tidak yang diikuti. Jadi, arti ketuhanan ialah sendirian dengan wujud. Dan itulah kesempurnaan. Dan tiap-tiap manusia menurut tabiatnya menyukai atau mencintai. Supaya ada ia sendirian dengan kesempurnaan. Dan karena itulah setengah masyaih atau guru-guru sufi mengatakan, tidaklah dari seorang manusia pun, melainkan pada batinnya itu, apa yang ditegaskan oleh Fir'aun dengan ucapannya, akulah Tuhanmu yang tertinggi. Catatan, ucapan Fir'aun tersebut dalam Al-Quran Al-Karim yaitu Anna Rabbukumul A'la, surat An-Naziat ayat 24. Akan tetapi, manusia tidak memperoleh jalan untuk yang demikian. Dan itu adalah kata setengah masaih tadi. Sesungguhnya, perhambaan itu paksaan atas diri dan ketuhanan itu disukai dengan tabiat. Yang demikian, karena tilikan ketuhanan yang diisyaratkan oleh firman Allah Ta'ala. Kulli ruhu min amri rabbi. Surat Al-Isra ayat 85. Yang artinya, katakanlah, roh itu termasuk urusan Tuhanku. Seperti yang diterangkan di depan. Akan tetapi, tatkala diri manusia itu lemah daripada mengetahui penghabisan kesempurnaan, niscaya nafsu syahwatnya tidak jatuh lagi kesempurnaan. Maka ia mencintai kesempurnaan, merindui kesempurnaan dan merasa lezat, karena kelezatan kesempurnaan. Tidak karena pengertian yang lain di balik kesempurnaan itu. Dan setiap yang maujud atau yang ada itu mencintai dirinya dan untuk kesempurnaan dirinya. Dan memarahi kebinasaan yang meniadakan dirinya atau meniadakan sifat kesempurnaan dari dirinya. Dan sesungguhnya kesempurnaan itu adalah sesudah selamat kesendirian dengan wujud pada menguasai atas segala yang maujud. Maka kesempurnaan yang lebih sempurna atau maha sempurna ialah adanya yang lain dari engkau itu berasal dari engkau. Maka jikalau yang lain itu adanya tidak dari engkau, maka bahwa ada engkau itu menguasainya. Lalu jadilah penguasaan atas tiap-tiap sesuatu itu disukai menurut bagian. Karena penguasaan itu semacam kesempurnaan. Dan tiap-tiap yang maujud itu mengenal dirinya. Maka ia mencintai dirinya dan mencintai kesempurnaan dirinya, serta merasa lezat dengan demikian. Hanya penguasaan yang atas sesuatu itu ialah dengan mampu atau kudrah mempengaruhi dan mengubahnya menurut kemauan. Dan adanya sesuatu itu di bawah perintah engkau yang engkau membolak-balik menurut kehendak engkau. Maka yang paling disukai manusia ialah bahwa ia mempunyai kekuasaan atas tiap-tiap sesuatu yang ada bersamanya. Hanya yang ada itu atau hal yang maujud terbagi kepada yang tidak menerima perubahan pada dirinya, seperti zat Allah Ta'ala dan sifatnya, dan kepada yang menerima perubahan. Akan tetapi ia tidak dikuasai oleh kemampuan atau kesanggupan makhluk, seperti cakrawala, bintang-bintang, alam, malaikat yang tinggi, diri malakut tinggi, diri malaikat-malaikat, jin dan setan, dan seperti gunung dan laut, dan yang di bawah gunung ada laut. Dan kepada yang menerima perubahan dengan kemampuan hamba Allah, seperti bumi dan bagian-bagiannya, dan apa yang pada bumi, dan barang-barang tambang, tumbuh-tumbuhan, dan hewan. Dan termasuk dari jumlah tersebut, ini hati manusia. Maka sesungguhnya hati manusia itu menerima pengaruh dan perubahan seperti tubuhnya dan tubuh binatang-binatang. Jadi yang maujud itu terbagi kepada yang dikuasai manusia berbuat padanya, seperti bumi, dan kepada yang tidak dikuasai manusia, seperti zat Allah Ta'ala, malaikat-malaikat, dan langit. Manusia itu menyukai untuk menguasai langit dengan ilmu pengetahuan, keliputan pengetahuan, dan mengetahui rahasia-rahasianya. Sesungguhnya yang demikian itu semacam penguasaan. Karena yang diketahui, yang meliputi pengetahuannya adalah seperti orang yang masuk di bawah ilmu. Dan orang yang berilmu itu adalah seperti orang yang menguasainya. Maka karena itulah, ia menyukai mengenal Allah Ta'ala, malaikat-malaikat, cakrawala, bintang-bintang, semua keajaiban langit, semua keajaiban laut, gunung-gunung, dan lain-lain. Karena yang demikian itu semacam penguasaan atasnya, dan penguasaan itu semacam kesempurnaan. Dan ini menyerupai dengan keinginan orang yang lemah dari perusahaan yang ajaib atau yang mengherankan untuk mengetahui jalan perusahaan padanya. Seperti orang yang lemah dari meletakkan catur, maka kadang-kadang ia ingin atau merindukan untuk mengetahui permainan catur. Dan bagaimana catur itu diletakkan. Dan seperti orang yang melihat perusahaan yang menakjubkan pada ilmu ukur atau hindasah, atau permainan sulap, atau menarik barang berat, atau yang lain. Ia merasa pada dirinya sebagian kelemahan dan pendek tenaga badannya. Akan tetapi ia rindu untuk mengetahui caranya, lalu ia merasa sakit dengan sebagian kelemahan dan merasa enak dengan kesempurnaan ilmu, jikalau ia mengetahuinya. Adapun bagian kedua, yaitu bumi yang dikuasai oleh umat manusia. Maka manusia itu menurut tabiatnya menyukai untuk mengetahui bumi itu dengan kekuasaan kepada berbuat padanya. Bagaimana yang digandakinya? Bumi itu ada dua bagian. Tubuh atau jasad dan roh atau nyawa. Adapun jasad, bagian pertama, maka yaitu dirham, dinar, dan harta benda lainnya. Maka haruslah manusia itu menguasainya. Ia berbuat pada jasad itu apa yang dikehendakinya dari mengangkat dan meletakkan, menyerahkan, dan tidak mau menyerahkan. Maka yang demikian itu adalah kekuasaan atau kudrat. Dan kekuasaan itu suatu kesempurnaan. Dan kesempurnaan itu termasuk sifat ketuhanan. Dan ketuhanan itu disukai atau dicintai dengan tabiat. Maka karena itulah, manusia menyukai harta, walaupun ia tidak memerlukan kepada harta tersebut untuk dipakainya, makanannya, dan nafsu syahwatnya sendiri. Dan seperti itu pula, mencari perbudakan hamba sahaya, dan perbudakan orang-orang yang merdeka, walaupun dengan paksa dan kekerasan. Sehingga ia berbuat pada tubuh mereka dan diri mereka dengan mengambil manfaatnya, walaupun ia tidak memiliki hati mereka. Karena hati mereka itu kadang-kadang tidak mempercayai kesempurnaan orang itu, sehingga ia jadi dikasihi oleh hati mereka. Dan tegaklah paksaan untuk kedudukan orang tersebut pada hati mereka. Maka pelayanan paksaan juga enak karena ada padanya kekuasaan. Bagian kedua, diri anak Adam dan hatinya. Yaitu yang paling bernilai dari apa yang ada atas permukaan bumi. Maka manusia itu menyukai untuk mempunyai kekuasaan dan kemampuan atas diri dan hati anak Adam itu, supaya bermanfaat baginya dan berbuat di bawah petunjuk dan kehendaknya. Karena pada yang demikian itu terdapat kesempurnaan kekuasaan dan penyerupaan dengan sifat ketuhanan. Dan hati manusia itu sesungguhnya dapat dimanfaatkan disebabkan kecintaan. Dan hati manusia itu tidak akan cinta selain disebabkan kepercayaan akan kesempurnaan yang dicintainya. Maka tiap-tiap kesempurnaan itu dicintai. Karena kesempurnaan termasuk sebagian sifat-sifat ketuhanan. Dan sifat-sifat ketuhanan itu semua dicintai dengan tabiat. Karena pengertian ketuhanan itu termasuk dalam jumlah pengertian manusia, yaitu yang tidak akan busuk oleh mati, lalu ditiadakannya, dan tidak akan dikuasai oleh tanah, lalu dimakannya. Sesungguhnya manusia itu tempat iman dan ma'rifah. Dan itulah yang menyampaikan kepada manusia Allah Ta'ala, dan yang berjalan kepadanya. Jadi, arti kemegahan itu membuat hati manusia bekerja tanpa upah. Dan siapa yang mempunyai hati manusia yang bekerja baginya tanpa upah, niscaya adalah ia mempunyai kemampuan dan kekuasaan pada hati manusia. Kemampuan dan kekuasaan itu suatu kesempurnaan. Dan itu termasuk dari sifat-sifat ketuhanan. Jadi, yang dikasihi oleh hati manusia menurut tabiatnya, ialah kesempurnaan dengan ilmu dan kekuasaan. Harta dan kemegahan itu termasuk dari sebab-sebab kekuasaan. Dan tiada berkesudahan bagi yang diketahui, dan tiada berkesudahan bagi yang dikuasai. Dan selama ada yang diketahui atau yang dikuasai, maka kerinduan atau keinginan itu tiada akan berhenti. Dan kekurangan itu tiada akan hilang. Dan karena itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua orang yang berselera tiada akan kenyang. Jadi yang dicari oleh hati ialah kesempurnaan, dan kesempurnaan itu ialah dengan ilmu dan kekuasaan. Berlebih kurangnya tingkat pada yang demikian tidak terbatas. Maka kegembiraan dan kesenangan setiap manusia itu sekedar apa yang diperolehnya dari kesempurnaan. Maka inilah sebabnya tentang keadaan ilmu, harta, dan kemegahan itu disukai atau dicintai. Dan itulah suatu keadaan di balik adanya itu disukai untuk sampai tercapainya nafsu keinginan. Maka alasan tersebut kadang-kadang terus tetap serta telah hilangnya nafsu keinginan. Bahkan manusia itu menyukai atau mencintai di antara ilmu pengetahuan apa yang tiada layak untuk menyampaikannya kepada maksud. Tetapi kadang-kadang luput atau hilang daripadanya sejumlah dari maksud-maksud dan hal nafsu syahwat. Akan tetapi tabiat manusia menghendaki mencari ilmu pengetahuan pada semua yang ajaib-ajaib dan yang sulit-sulit. Karena pada ilmu pengetahuan itu ada penguasaan pada yang diketahui. Dan itu ada semacam kesempurnaan yang termasuk dari sifat-sifat ketuhanan. Maka jadilah yang demikian itu disukai atau dicintai dengan tabiat. Hanya pada kesukaan atau kecintaan, kesempurnaan ilmu pengetahuan dan kekuasaan itu terdapat kesalahan-kesalahan yang tidak boleh tidak daripada penjelasan insyaAllah ta'ala. Penjelasan kesempurnaan hakiki dan kesempurnaan bayangan yang tiada hakikat baginya. Sesungguhnya Anda telah mengetahui bahwa tiada kesempurnaan sesudah hilangnya kesendirian dengan wujud selain pada ilmu pengetahuan dan kekuasaan. Tetapi kesempurnaan hakiki padanya itu tercampur dengan kesempurnaan bayangan. Penjelasannya ialah bahwa kesempurnaan itu bagi Allah Ta'ala dan yang demikian itu dari tiga segi. Pertama, dari segi banyaknya yang diketahui dan meluasnya. Maka ilmu Allah Ta'ala itu meliputi dengan semua yang diketahui. Maka karena itulah, setiap kali ilmu pengetahuan hamba bertambah banyak, niscaya ia bertambah dekat kepada Allah Ta'ala. Kedua, dari segi menyangkutnya ilmu dengan yang diilmui atau yang diketahui, menurut apa yang dengan ilmu itu. Dan keadaan ilmu itu terbuka bagi Allah dengan sangat sempurna. Maka semua yang diketahui atau diilmui itu terbuka bagi Allah Ta'ala dengan sangat sempurna macam-macamnya pembukaan menurut apa yang sebenarnya kepada Allah Ta'ala. Maka karena itulah, manakala ilmu pengetahuan hamba itu jelas, lebih yakin, lebih benar, dan lebih bersesuaian bagi yang diketahui pada penguraian-penguraian sifat ilmu, niscaya adalah ia lebih mendekati kepada Allah Ta'ala. Ketiga, dari segi kekalnya ilmu untuk selama-lamanya, dari segi tidak berubah dan tidak hilang. Maka sesungguhnya Allah Ta'ala itu kekal, tiada tergambar akan berubah. Maka seperti itu pula lah, manakala ada ilmu pengetahuan hamba dengan maklumat atau pengetahuan yang diketahui itu, tiada menerima perubahan dan pertukaran, niscaya adalah ia lebih mendekati kepada Allah Ta'ala. Maklumat atau pengetahuan yang diketahui itu dua bagian, yang berubah-ubah atau mutaghayyirat dan yang tidak berubah azaliyat. Azaliyat Maka jawabannya ialah ilmu atau tahu dengan adanya si Zaid di rumah. Maka itu adalah ilmu pengetahuan yang ada baginya, yang diketahui atau yang dimaklumi. Akan tetapi akan tergambar bahwa si Zaid itu akan keluar dari rumah. Dan tetap keyakinan adanya si Zaid itu di rumah, sebagaimana ia telah ada, lalu akan bertukar dengan tidak tahu. Maka itu adalah suatu kekurangan, tidak suatu kesempurnaan. Maka setiap kali Anda berkeyakinan dengan suatu keyakinan yang bersesuaian dengan kebenaran, dan Anda menggambarkan bahwa yang diyakini itu akan bertukar dari apa yang telah Anda yakini, niscaya adalah Anda dengan keadaan berputarnya kesempurnaan Anda kepada kekurangan. Dan kembalilah pengetahuan Anda kepada kebodohan. Dan dapat dihubungi dengan contoh ini semua perubahan alam dunia. Umpamanya, seperti pengetahuan Anda dengan ketinggian gunung, pengukuran bumi, bilangan negeri dan berjauhan di antara negeri-negeri itu dengan mil dan farsah. Farsah adalah ukuran panjang di mana satu farsah sejauh 3 mil. Dan apa-apa yang lain yang disebutkan pada perjalanan-perjalanan dan kerajaan-kerajaan. Begitu pula pengetahuan dengan bahasa-bahasa yang menjadi istilah-istilah yang akan berubah dengan perubahan masa, bangsa, dan kebiasaan. Maka inilah ilmu pengetahuan yang maklumatnya atau yang diketahui daripadanya adanya seperti air raksa yang berubah dari suatu keadaan kepada suatu keadaan. Maka tidak adalah padanya kesempurnaan selain pada waktu itu, dan tiada akan kekal sempurna di dalam hati. Bagian kedua, yaitu maklumatnya azaliyat, yaitu jawazul zaizat atau boleh ada atau tidaknya, apa yang boleh ada atau tidaknya. Wujubul wajibat, atau wajib adanya apa yang wajib adanya. Dan istihalatul mustahilat, atau mustahil adanya apa yang mustahil adanya. Maka inilah maklumat azaliyat yang abadi. Karena sekali-kali tidak mustahil yang wajib adanya itu akan jaiz atau boleh ada atau tidaknya. Yang jaiz itu tiada mustahil akan mustahil, dan yang mustahil itu tiada mustahil akan wajib. Maka setiap bagian ini masuk dalam ma'rifah Allah. Apa yang wajib baginya, apa yang mustahil, dan pada sifat-sifatnya yang zais pada af'al atau perbuatan-perbuatannya. Maka ilmu yang menyangkut dengan Allah Ta'ala, dengan sifat-sifatnya, af'alnya, dan hikmahnya pada alam malakut dan bumi, susunan dunia dan akhirat, dan apa yang berhubungan dengan yang tersebut adalah kesempurnaan hakiki yang mendekatkan orang yang bersifat demikian kepada Allah Ta'ala, dan akan kekal sebagai kesempurnaan bagi jiwa sesudah mati. Adalah ma'rifah ini nur atau cahaya bagi orang-orang yang arif atau yang berilmu ma'rifah sesudah mati, yang berjalan di hadapan mereka dan di kanan mereka. Mereka berdoa, Rabbana atmin lana nurona. Artinya, wahai Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami. Kata-kata ini sesuai dengan yang tersebut dalam Al-Quranul Karim, ayat 8 surat At-Tahrim. Artinya adalah ma'rifah tersebut modal yang akan menyampaikan kepada tersingkapnya apa yang tiada tersingkap di dunia, sebagaimana orang yang bersamanya pelita dan yang tersembunyi. maka bolehlah yang demikian itu menjadikan sebab untuk penambahan cahaya dengan pelita yang lain yang akan diambil cahaya daripadanya. Maka akan sempurnalah cahaya itu dengan cahaya yang tersembunyi tadi sebagai jalan penyempurnaan. Dan orang yang tiada padanya pokok pelita, maka tiada harapan baginya pada yang demikian.